تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة سبو yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada subuh hari yang berbahagia ini, kita kembali bersama untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari Amirul Mukminin fil Hadis rahimahullahu taala. Masih kitab Al-Idaini, dua hari raya, bab yang ke-24. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu man khalafat tariqa idza raja'a yawm al-Eid. Bab orang yang membedakan jalan, orang yang membedakan jalan apabila pulang dari atau apabila pulang pada hari raya. Maksudnya pulang dari salat Id. Membedakan jalan pulang dari jalan pergi. Perginya melalui satu jalan, pulangnya nanti dia membedakan jalan yang dia lalui untuk pulang tersebut. Ya. Dan ini adalah perkara yang dijelaskan oleh para ulama tentang kemustahabannya atau sunnahnya. Karena ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat ke salat Id melalui suatu jalan dan pulangnya membedakan jalan untuk pulang tersebut. Ya. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ini hikmah yang paling utama untuk diyakini oleh seorang muslim, bahwa itu adalah perbuatan Nabi. Ya. Nabi SAW melakukannya, maka hikmahnya adalah perbuatan beliau. Kenapa kita melakukannya? Karena kita meniru dan meneladani Rasulullah SAW. Baik, kita baca hadis yang ada di bawah bab ini, hadis nomor 986. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata, haddatsana Muhammadun huwa bin Salam qala akhbarana Abu Tumailata Yahya ابن واضح أن فليح بن سليمان أن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. Ini pernyataan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi SAW, bahwa Nabi SAW apabila pada hari raya, idza kana yaumu idin, hari raya di sini tidak ditetapkan hari rayanya, hari raya apa? Ya, karena di sini beliau mengatakan apabila pada hari raya, baik itu hari raya Al-Fitri atau Al-Adha, Idul Fitri atau Idul Adha, apa yang dilakukan oleh Nabi pada hari raya tersebut? Khalafa at-tariq, khalafa membedakan jalan. Ya, membedakan jalan, maksudnya jalan pergi dengan jalan pulang. Sampai di situ bunyi hadisnya, atau bunyi hadis yang dibawakan oleh Jabir bin Abdullah. Dan inilah yang menjadi dasar, inilah yang menjadi dalil, karena sunnah Nabi adalah apa-apa yang diucapkan oleh Nabi SAW dan yang diperbuat oleh beliau serta sifat-sifat beliau dan juga persetujuan-persetujuan beliau terhadap perbuatan atau ucapan para sahabatnya. Ini semuanya masuk dalam kategori sunnah atau hadis. Ya. Apa itu hadis? Hadis adalah atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sinonimnya adalah hadis adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan dan sifat serta persetujuannya. Yang sekarang ini termasuk ke hadis yang sekarang termasuk kepada perbuatan Nabi yang diceritakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang bercerita di sini Jabir bin Abdullah, dan yang diceritakan oleh beliau adalah perbuatan. Apa perbuatannya? Yaitu ketika hari raya Nabi SAW membedakan jalan pergi untuk sholat dengan jalan pulang. Dan inilah tuntunannya. Ya. Walaupun para ulama mencoba, seperti yang dinukilkan, dibawakan oleh Al-Hafidh bin Hajar di dalam syarahnya, beliau menukilkan perkataan atau pendapat para ahli ilmu tentang hikmah. Ya, tentang hikmah kenapa Nabi membedakan jalan pergi dengan jalan pulang. Tetapi yang kita simpulkan tadi yaitu perkataan atau pernyataan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwa hikmah yang paling hakim, kata beliau, wa ala kulli halin fal hikmatul hakimatu. Ya, pada intinya hikmah yang paling hakim dari alasan kenapa itu menjadi sunnah, hiya annahu fi'lur rasuli sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia adalah perbuatan Nabi. Sudah cukup bagi kita untuk menjadikan itu sebagai amalan, ibadah, perbuatan, tuntunan. Kenapa? Karena itu diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Al-Utsaimin juga membawakan pendapat-pendapat ulama tentang hikmah. Ya, ada yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan itu untuk memperbanyak pemberiannya kepada orang-orang yang meminta-minta. Ya. Bisa jadi orang-orang yang meminta-minta di jalan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam di satu jalan, tidaklah yang meminta-minta di jalan yang lain. Maka untuk memperbanyak pemberiannya kepada orang yang membutuhkan, maka Nabi SAW merubah jalannya untuk pulang agar yang dia jumpai bukan orang yang dia dijumpainya ketika pergi. Ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa alasan atau hikmahnya adalah untuk semakin seperti yang kita isyaratkan pada perjumpaan yang lalu, untuk memperluas penyebaran syiar ini, syiar berhari raya. Ketika kita merasakan kegembiraan di hari raya, lalu kita tampakkan itu dengan berjalan untuk menuju sholat di satu jalan, dan kita ingin perluas lagi dengan cara ketika pulangnya kita melalui jalan yang lain agar syiar itu semakin melebar, syiar berhari raya itu semakin luas. Ini juga dijelaskan oleh para ulama sebagian dari hikmah membedakan jalan yang jalan untuk pergi dan jalan untuk pulang. Ada lagi yang mengatakan untuk memperbanyak saksi, untuk memperbanyak saksi nantinya, karena bumi yang kita pijak ini akan bersaksi di hadapan Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu yaitu kiamat bumi menyampaikan atau memberitakan berita-berita atau kabar-kabarnya. Maksudnya kabar-kabar, berita-berita yang terjadi di permukaannya. Maka di antara alasan yang dijelaskan para ulama, hikmah yang dijelaskan oleh para ulama, ketika dibedakan jalan pergi dengan jalan pulang, langkah-langkah yang nanti diinjakkan di tanah ketika pergi dengan tanah ketika pulang tentu tidak sama. Dan nanti bahagian bumi yang dipijak ketika pergi dengan bahagian bumi yang dipijak ketika pulang tentu juga tidak sama dan berbeda. Maka yang ini nanti bersaksi, yang itu juga nanti bersaksi. Ini juga di antara hikmah yang dijelaskan oleh para ulama. Yang yang menjadi catatan bagi kita bahwa Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan semua hikmah-hikmah tersebut hanya ijtihad semata. Ya, penjelasan tentang hikmah-hikmah tersebut tidak ada dalilnya, tidak ada penegasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi itu hanya ijtihad para ulama saja untuk memberikan alasan kenapa Nabi berbuat demikian. Yang paling hikmah hakim dari hikmah-hikmah yang dijelaskan kata beliau adalah yang tadi, kita sekarang ini melakukannya bukan karena hikmah-hikmah yang diijtihadkan oleh para ulama tadi sebagai landasan kita, sebagai pendorong kita untuk melakukannya, tetapi karena itu perbuatan Nabi. Ya, perbuatan Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan wa aqyasul fa aqrabul hikami, hikmah yang paling dekat menurut Syekh Al-Utsaimin rahimahullah adalah annahu min ajli izhari sya'iri hadhihi shalah. Ini yang tadi kita ingatkan, tujuan dan hikmahnya yang paling mendekati adalah untuk memperluas kita mempertontonkan kebahagiaan dan syiar salat di hari tersebut, menambah tempat untuk mempertontonkan bahwa kita benar-benar berbahagia dan bergembira dengan hari raya, dan juga tentang pergi dan pulangnya kita salat. Ya, kan nampak pakaian kita pergi sholat jelas ya, dengan pakaian pergi ke tempat yang lain. Jadi ketika kita berangkat dengan membawa pakaian memang untuk sholat, kemudian pulangnya di tempat yang lain, nampak bahwa kita pergi dan pulang dari sholat Id. Nah, ini juga termasuk syiar hari raya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Itulah adab yang dijelaskan oleh para ulama di hari raya, yaitu pergi untuk sholat dengan pulang dari sholat sangat dianjurkan untuk membedakan jalannya. Ya, wallahu a'lam. Perbedaan ini mungkin perlu kita berikan catatan, tidak mesti dari pangkal sampai ujung, dari rumah kita sampai tempat kita sholat itu harus berbeda, tidak. Ya, maksudnya perbedaan ini bisa jadi dengan sebahagiannya, separuh jalannya. Kalau ke rumah kita itu tidak ada jalan lain, dari mulut gang ke rumah kita itu tidak ada alternatif, cuma itu satu-satunya, tidak mungkin kita bedakan. Tetapi semenjak dari awal masuk ke jalan besar dan ke tempat kita sholat itu sudah bisa dipisahkan atau dibedakan, maka kita lanjut lakukan, walau hanya beberapa meter saja. Ya, misalnya dari masjid ke pintu gang ke rumah kita itu bisa kita pisahkan atau bedakan jalannya, bedakan, walau hanya beberapa langkah. Yang penting sunnah ini kita terapkan. Ya, tidak, jangan dianggap bahwa dari awal rumah kita sampai ke tempat ke musalla, tempat sholat, itu mesti dari awal sampai ujung berbeda, tidak. Tetapi upayakan bertakwa sesuai dengan kemampuan. Mungkin hanya dari awal, kalau dari rumah kita ada dua jalan, sementara dari pintu dari gangnya maka jalan besarnya itu hanya satu jalan saja, maka di jalan besar kita anggap bisa jadi pisah jalan. Misalnya kita berangkat di sebelah, ambil lajur sebelah kiri, pulangnya kan tidak mungkin di situ, kita lajur sebelah kiri dari jalan kita pulang, kan sudah berbeda. Nah, ketika misalnya masuk ke pintu gang, ya di situ ke rumah kita ada dua jalur, maka kita upayakan untuk pulangnya ke rumah kita dari pintu gang itu melalui jalur yang lain. Dan ini banyak contohnya, banyak contohnya. Ya, bisa kita upayakan. Yang penting bagaimana kita menerapkan tuntunan ini, walau hanya beberapa langkah saja, untuk membedakan jalan pergi dengan jalan pulang. Wallahu a'lam. Baik. Kita masuk ke bab berikutnya, ke bab yang ke-25. Ini babnya panjang sekali. Ya. Bab idza fatahul 'idu yusalli rak'atain. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, apabila seseorang luput darinya salat Id. Ya, luput darinya salat Id. Fatahul Id. Maksudnya salat Id. Terlambat, orang sudah selesai, dia belum berangkat atau ada halangan yang membuat dia tidak bisa ikut sholat berjamaah atau sholat bersama kaum muslimin. Apa yang ia lakukan? Ini pendapat Imam Bukhari. Ya. Ini pendapat Imam Bukhari. Kata beliau, yusalli rak'atain. Ya, yusalli rak'atain. Dia melakukan sholat dua rakaat. Ya. Misalnya dia tidak sempat, tidak bisa mengikuti sholat berjamaah di musalla, di lapangan ataupun di masjid. Apa yang lalu ia melakukan salat dua rakaat, tentunya di rumah. Ya, tentunya di rumah. Dan ungkapan dua rakaat di sini zahirnya adalah seperti salat dua rakaat biasa. Tidak mesti persis dengan salat yang dilakukan di tempat salat oleh kaum muslimin dengan jumlah takbir pertama 7 kali takbir, ya. Takbir kedua 5 kali takbir, Tidak, tidak mesti sama, karena beliau mengatakan salat dua rakaat, ya, salat dua rakaat yang dipahami. Ya, tidak mengikuti tata cara salat Id yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kemudian wa kadzalika nisa, begitu juga berlaku untuk wanita. Ya, tidak bisa ikut salat atau luput darinya salat Id, maka dia salat dua rakaat. Wa man kana fil buyuti wal qura. Wa man kana fil buyuti wal qura, bagi orang-orang yang di rumah-rumah ataupun di kampung-kampung, ketika luput darinya salat Id bersama kaum muslimin, maka mereka melakukan salat dua rakaat mutlak. Tidak ada kemestian untuk mencontoh atau melakukan dengan tata cara salat Id yang dilakukan oleh kaum muslimin. Ada khutbahnya, ya, atau salatnya dengan takbir tambahan, itu tidak. Dalam ungkapan Al-Imam Bukhari di sini adalah mutlak, yaitu salat sunat dua rakaat seperti biasa. Ini pendapat beliau. Kemudian beliau membawakan di bunyi bab ini, ya, beberapa ungkapan. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza iduna ahlal Islam. Inilah alasan atau dalil Al-Imam Al-Bukhari, itu hadis Nabi SAW, ini adalah hari raya kita umat Islam. Ya, jadi tidak, maksudnya solat ini, ya, solat ini adalah hari solat yang kita lakukan di yang merupakan hari raya umat Islam. Siapapun kaum muslimin melakukan ini. Jadi ini berdalil dengan dalil umum. Al-Imam Bukhari mengambil keumuman hadis ini, memahami bahwa hadza iduna ahlul Islam, maka semua kaum muslimin melakukan syiar yang paling utama di hari raya tersebut, yaitu apa? Salat Id. Salat Id. Ketika tidak bisa melakukan bersama kaum muslimin, maka dia tetap melakukannya. Adanya salat Id itu merupakan syiar hari raya umat Islam, dan dilakukan oleh siapapun yang berhari raya. Karena Nabi mengatakan iduna ahlal Islam. Ya. Siapapun yang muslim melakukan syiar ini. Ketika dia tidak bisa melakukan bersama kaum muslimin, maka dia lakukan sendiri. Nah, ini dalilnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala untuk pendapatnya tadi. Melakukan, apabila tidak bisa sholat bersama kaum muslimin, maka dia menggantinya dengan sholat sendiri dua rakaat. Kemudian itu dalil yang pertama. Dalil pertama keumuman hadis hadza iduna ahlul Islam. Kemudian beliau mengatakan wa amara Anas bin Malik maulahum ibna Abi Utbata bizawiyati فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصري وتكبيرهم. Ini sedikit berbeda, walaupun tentang melakukan salat dua rakaat ini sama, cuma tata caranya yang di sini berbeda. Kata beliau, Anas bin Malik, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala an, memerintahkan budak-budaknya, maulahum, ya, budak-budaknya, ibna Abi Utbata, ini budak-budak dari keluarga ibna Abi Utbah, bizawiyah, ini satu tempat, ya, daerah. Fajama'a ahlahu, Anas menyuruh ibna Abi Utbah ini, budaknya, untuk mengumpulkan keluarganya, wabanihi, dan anak-anaknya, wasalla ka salati ahli al-Misri, lalu melakukan salat seperti salat orang-orang yang berada di kota, yang di daerah yang lebih besar. Di sana dilakukan sholat Id, dan mereka ini karena berada di kampung kecil, mungkin hanya beberapa kakak saja di sana, ya, maka mereka tidak melakukan sholat Id. Anas menyuruh mereka untuk melakukan sholat, mengumpul yaitu Ibnu Abi Utbah dengan keluarganya dan anak-anaknya untuk melakukan sholat seperti ini yang tadi berbeda, seperti sholatnya dan takbirnya orang-orang yang sholat Id di perkampungan yang lebih besar. Ya, kampung mereka kecil, hanya beberapa rumah saja, dan mereka tidak melakukan sholat Id, dan mereka tidak bisa untuk berangkat menuju perkampungan yang lebih besar yang di sana dilakukan sholat Id karena jauh. Tetapi Anas tetap menyuruh mereka melakukan sholat persis dengan sholat yang dilakukan oleh orang-orang yang di kampung yang lebih besar. Nah, ini yang berbeda dengan zahir perkataan di bunyi bab, perkataan Bukhari. Perkataan Bukhari kan di situ zahirnya tidak mesti seperti sholat yang dilakukan, tetapi tetap dua rakaat, persis dengan sholat-sholat biasa. Sementara di sini Anas menyuruh budaknya Ibnu Abi Utbah dengan keluarganya melakukan sholat persis dengan sholat yang dilakukan di kota-kota, dan juga takbirnya. Takbir pertama berapa kali, takbir kedua di rakaat kedua berapa kali, ini diperintahkan oleh Anas. Wa qala Ikrimah, ini nukilan yang lain. Wa qala Ikrimatu ahlus sawadi yajtami'una fil 'idi yusalluna rak'atain kama yasna'ul imam. Ini sama dengan hadis Anas. Ikrimah ini, Ikrimah dari generasi tabi'in, ya. Ia berpendapat bahwa ahlus sawad, orang-orang budak-budak yang berada di daerah-daerah terpencil, melakukan perkumpulan, yajtami'una fil 'id, mereka berkumpul di hari raya, yusalluna rak'ataini, mereka cukup dengan melakukan salat dua rakaat, kama yasna'ul imam. Ini persis dengan hadis Anas, persis yang dilakukan oleh pemimpin atau imam orang-orang yang salat di hari raya, yaitu sifat sholat idnya sama dengan takbir tambahan di rakaat pertama dengan di rakaat yang kedua. Kemudian dinukilkan oleh Imam Bukhari pendapat atau perkataan Atha dari generasi tabi'in juga. Waqala Atha, idza fatahul 'id shalla rak'atain. Apabila luput dari seseorang salat hari raya bersama kaum muslimin, maka dia salat dua rakaat. Ini umum, persis dengan bunyi bab. Perkataan apa ini sama dengan bunyi bab, yaitu tidak mesti menambahkan takbir-takbir tambahan. Dia salat dua rakaat persis dengan salat tahiyatul masjid, salat rawatib yang dua rakaat, tidak ada takbir tambahan. Sementara perkataan nukilan dari Anas bin Malik, juga dari Ikrimah tadi, bahwa sifatnya sama dengan sifat sholat hari raya, dengan menambahkan takbir-takbir pada rakaat yang pertama dan juga pada rakaat yang kedua. Ya, inilah alasan-alasan Al-Imam Al-Bukhari menyatakan bahwa dianjurkan orang yang tidak sempat sholat bersama kaum muslimin untuk sholat dua rakaat sebagai pengganti, ya. Kemudian kita belum sampai ke hadisnya, ya. Kemudian beliau membawakan dua buah hadis. Yang dua buah hadis ini, ya, kalau kita perhatikan itu tidak terlalu mengarah kepada pembahasan. Ya. Kita akan baca hadis nomor 987. Al-Imamul Bukhari rahimahullahu radhiyallahu rahimahullahu taala berkata, haddatsana Yahya ibnu Bukair qala haddatsana Al-Lais an Uqailin an ibni Shihabin an Urwata an Aisyata radhiyallahu anha anna Aba Bakrin radhiyallahu anhu dakhala 'alayha wa 'indaha jariyatani fi ayyami Mina tudaffifani wa tadribani ya wan nabiy sallallahu alaihi wasallam mutaghashshin bi thawbihi fantaharahuma Abu Bakr fakashafa an nabiy sallallahu alaihi wasallam an wajhihi faqala da'huma ya Aba Bakr fa innaha ayyamu idin wa tilka al ayyamu ayyamu Mina, kata Aisyah radhiyallahu anha. Itu hadis yang pertama adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia bercerita anna Aba Bakrin, bahwa Abu Bakar ayahnya radhiyallahu an dakhala 'alaiha, masuk ke rumahnya untuk menjumpai beliau. Wa indaha jariyatani, dan ketika itu bersama Aisyah ada dua anak-anak perempuan atau dua budak perempuan. Dan kejadiannya fi ayyami Mina. Fi ayyami Mina, yaitu pada hari-hari Mina, yaitu hari raya. Ya. Di Mina itu keberadaan jemaah haji di yang sunnahnya di tanggal 8 dan belum hari raya, kemudian tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12 dan 13. Ya, 10 dan ayyamu tasyrik adalah hari raya. Ya. Itu yang dimaksud dengan hari-hari raya atau hari-hari Mina, yaitu tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Dan keempat hari ini adalah hari raya. Ya. Keempat hari ini hari raya, terutama hari yang ke-10 yaitu hari Idul Adha. Tiga hari at-tasyrik juga hari makan-makan, hari minum-minum, atau adalah hari-hari berhari raya. Dua perempuan ini, ya, dua perempuan ini kata Aisyah, tudaffifani wa tadribani, sedang memukul duf. Tudaffifani yaitu kata kerja yang diambil dari bendanya, yaitu adduf, yaitu gendang yang dipukulnya, bagian yang dipukulnya cuma sebelah, kemudian juga tidak ada gemericingnya, yang dinamakan duf itu hanya untuk dipukul, tidak ada tambahan musik yang lain, tidak ada nada yang lain keluar kecuali hanya pukulan saja. Makanya dia tidak dua belah yang dipukul, karena dua belah kan sudah mulai ada nada tambahan dengan saingan atau pendamping pukulan di sebelah kirinya. Kemudian yang kedua, tidak ada di badan gendang tersebut alat yang lain, yaitu semacam kaleng, ya, gemericing. Itu juga tidak ada, dan itu tidak dinamakan duf. Tidak dinamakan duf, yang ada gemericing itu tidak dinamakan duf. Duf itu hanya sekedar yang dipukul saja, dan itu terbatas nadanya. Ya, terbatas nadanya. Itu yang dilakukan oleh dua wanita di rumah Aisyah yang dijumpai oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhum ajmain. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mutaghashshin bi thawbihi, kata Aisyah bercerita, ketika itu Nabi di dalam rumah sedang berselimut dengan pakaiannya, ditutupi wajahnya, badannya dengan kain. Dikira oleh Abu Bakar Nabi sedang tidur. Ya. Fantaharahuma Abu Bakrin, maka Abu Bakar meneriaki dua orang yang dua wanita tersebut. Ya. Fakashafan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an wajhihi. Kain yang menutupi wajah beliau sallallahu alaihi wasallam dibuka oleh Nabi. Ternyata beliau bukan sedang tidur. Ya. Dibuka pakai kain yang menutup wajahnya, lalu Nabi beliau mengatakan faqal da'huma ya Aba Bakrin. Biarkan mereka berdua wahai Abu Bakar. Fa innaha ayyamu idin. Sesungguhnya hari-hari ini adalah hari raya. Maksudnya hari-hari Mina seperti yang tegaskan oleh Aisyah. Wa tilkal ayyamu ayyamu Mina. Hari-hari yang dimaksud oleh Nabi itu adalah hari-hari di Mina, hari-hari tasyrik. Ya. Mulai dari hari raya tanggal 10 kemudian hari-hari tasyrik. Tidak ada yang mengarah kepada sholat menggantikan tadi. Ya. Tidak ada yang mengarah ke sana. Cuma karena Nabi mengatakan itu hari raya, maka sama dengan hadis yang dibawakan oleh Bukhari di bab liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadza iduna. Ya, hadza iduna ahlul Islam. Hadza iduna ahlul Islam. Ini hari raya kita, maka syiar hari raya ini dilakukan oleh semua kaum muslimin termasuk salat. Nah, dari itulah yang kemungkinan Imam Bukhari mengambil dalil dari hadis ini, yaitu fa innaha ayyamu id. Sesungguhnya ini adalah hari-hari raya. Dan hari raya ini bukan hanya sekedar harinya. Harinya sama, hari-hari biasa, tetapi apa yang diperbuat, apa yang menjadi syiar di hari itu yang menjadikan dia hari raya. Maka salah satu syiarnya adalah sholat. Ya, salah satu syiar hari raya adalah sholat. Maka yang tidak sempat sholat bersama kaum muslimin melakukan sholat sendiri dua rakaat sebagai apa? Sebagai realisasi atau menerapkan syiar hari raya yaitu sholat. Nah, itu apa yang diungkapkan oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar juga mengarahkan dan Syekh Al-Utsaimin juga menyatakan demikian bahwa dalil dari syahid min hadzal hadis, ya, kata beliau fa innaha ayyamu id, diambil dari ungkapan tadi fa samma hadhil ayyam ayyamu idin wa idza kanat ayyamu idin syuri'at salatul id fiha, syuri'at salatul id fiha, faman adrakaha mal imami adrakaha walam wa man lam yudrikha sallaha. Kalau salat hari raya merupakan syiar, maka siapa yang sempat melakukannya bersama kaum muslimin dia lakukan. Yang tidak sempat, syiarnya jangan dilalaikan. Syiar salat ini jangan dilalaikan, maka dilakukanlah salat dua rakaat sendiri di rumah ataupun di tempat yang lain, yang penting syiar hari raya dilakukannya. Ya. Meskipun Syekh Al-Utsaimin di sini mengatakan wa hadza istinbatun minal Bukhari lakinnahu ba'id. Ya. Ijtihad dalam menyimpulkan hadis ini itu adalah ijtihad Al-Imam Al-Bukhari. Makanya tadi dikatakan bunyi bab itu pendapat beliau. Karena mayoritas para ulama tidak menganjurkan untuk mengganti. Ya. Yang sudah tidak bisa ikut sholat bersama kaum muslimin, yang sudah. Ya. Yang tidak sempat sholat bersama kaum muslimin karena terhalangi, terlambat. Banyak yang terlambat. Ya. Apalagi kalau waktu sholatnya tidak di publikasikan, tidak diumumkan, tiba-tiba orang sudah sampai di masjid, orang sudah bubar semuanya. Ya. Ini yang masalahnya sholatnya, ya, sholat dua rakaatnya. Adapun khutbahnya tidak ada masalah. Ketika orang sudah selesai dan sudah bubar, berarti sholat sudah luput. mengejar ke tempat yang lain juga tidak akan mungkin. Ya. Karena pada umumnya waktu sholatnya hampir berdekatan. Selesai saat ini di satu tempat, tidak beberapa lama setelah itu selesai tempat yang lain. Sangat jarang terjadi orang memundurkan, dan ini juga tidak terlalu afdal ya, untuk memundurkan lebih dari awal waktu syuruk, yaitu di awal waktu duha. Di awal waktu duha ini yang diutamakan untuk melaksanakan sholat, dan itu yang ada di sekitar kita pelaksanaannya. Nah, ketika luput dari satu tempat sholat id, di satu tempat, dia tidak akan mungkin lagi mengejar tempat yang lain. Susah untuk mendapatkan sholat id di tempat yang lain. Maka dua pendapat para ulama. Yang pertama adalah pendapat Al-Bukhari di sini, dengan mencoba memberikan dalil-dalil yang tentu semuanya terutama ada dalil-dalil yang mengarah seperti dari hadis Anas tadi. Ya, kemudian hadis Ikrimah, kemudian Atha, tetapi dalil yang beliau bawakan dari hadis Nabi tidak terlalu mengarah ke pendapat tersebut, sehingga para ulama yang lain, bahkan mayoritas para ulama, berpendapat tidak dianjurkan untuk mengganti sholat id yang tidak dilakukan bersama kaum muslimin. Selesai. Kalau sudah luput, berarti sunnah yang sudah luput waktunya, dan tidak dianjurkan lagi untuk mengqadha. Ya, tidak anjurkan lagi untuk mengqadha. Kita baca hadis yang kedua, juga kondisinya sama ya. Tidak jauh beda dengan hadis yang pertama tadi, tidaklah sama sekali mengarah ke pembahasan kita. Wa qalat Aisyah. Al-Bukhari menambahkan perkataan Aisyah mungkin dengan sanad yang sama. Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasturuni wa ana anzuru ila al-habasyati wa hum yal'abuna fil masjid fa zajarahum Umar. Kata Aisyah, saya melihat Nabi SAW menutup saya, melindungi dan menutupi saya, dan ketika itu saya sedang melihat budak-budak bermain senjata di masjid, di masjid berlatih senjata. Fazajarahum Umar, namun Umar menegur mereka. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam da'hum ya amnan bani arfida, yakni minal amni. Biarkan mereka, maksudnya Umar, biarkan mereka ya amanlah wahai bani Arfidah. Bani Arfidah ini satu suku di orang-orang budak yang mereka sangat ahli dalam mempermainkan atau memainkan senjata. Nabi SAW memberi mereka semangat. Mereka sedang berlatih adu satu lawan satu menggunakan bermacam-macam senjata. Nabi SAW menyemangati mereka. Amnan bani Arfidata. Yang menjadi inti di sini, yang tadi Nabi SAW menegur Umar ketika ia radhiyallahu ta'ala anhu menegur apa yang diperbuat oleh mereka di hari raya. Hadis ini juga hampir sama dengan tadi, karena Nabi SAW beralasan ini hari raya. Ini hari raya, dibolehkan untuk melakukan hal-hal yang seperti tadi. Dibolehkan tadi bergembira dengan, dan itu pun tidak terbuka untuk semua ya. Jadi kasusnya kasus Jariyatani, dua budak di rumah Aisyah ya. Dan tidak ada di antara para sahabat itu saling menyebarkan. Aisyah mengatakan kepada yang lain, coba kalian di hari raya memanggil budak-budak untuk untuk memukul duf. Tidak ada kejadiannya, kajian sendiri, dan kejadian tertentu khusus tetap menunjukkan bolehnya tetapi bukan anjuran. Bolehnya tetapi bukan anjuran. Beda ya antara boleh dengan anjuran ya. Kalau itu boleh, apakah kita saling menganjurkan yang lain, oh kita di hari raya harus atau bagusnya kita bermain duf. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti di yang lain, bahwa dua wanita ini mukulnya pun tidak seperti yang penting terdengar indah oleh mereka saja. Tidak ada nada-nada tertentu. Nah, menurut mereka itu sudah bagus, ya itu saja. Bukan ada pelatihan-pelatihan memainkan duf, tidak ada. Tidak ada grup-grup. Diundang grup untuk datang ke rumah memainkan duf, juga tidak. Sampai ke sini pembahasannya. Dan dia bukan sunnah. Dia bukan sunnah. Sehingga kita saling menganjurkan untuk melakukannya. Yang dia minimalnya adalah mubah. Ya. Begitu juga bermain senjata tadi. Dia bukan sunnah. Tetapi dia perkara-perkara yang mubah dilakukan di hari raya untuk melampiaskan kegembiraan di hari raya. Adapun yang berkenaan dengan mengganti sholat di ungkapan hadis yang kedua ini juga sama, yaitu Nabi SAW ketika menegur Umar, alasannya adalah ini hari raya. Ya. Dan di antara syiar hari raya adalah sholat. Itu kesimpulan Imam Bukhari. Maka sholat dianjurkan untuk dilakukan ketika seseorang tidak sempat untuk sholat bersama kaum muslimin. Ya. Itu dua dalil. Dan seperti yang diingatkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa kesimpulan Al-Imam Bukhari sangat jauh, ya, untuk menganjurkan mengganti sholat Id ini. Dan ini juga pendapat mayoritas para ulama. Ya, mayoritas para ulama tidak dianjurkan untuk mengganti. Ya. Kalau sudah luput, berarti sunnah yang sudah luput waktunya. Karena hari raya, sholat hari raya ini kan sholat yang syiarnya adalah bersama, dipimpin oleh imam, ada khutbahnya, itu syiarnya. Kalau sudah cara sholat seperti itu luput, berarti tidak ada lagi dilakukan sholat yang menggantikannya. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita baca bab yang terakhir, masuk ke bab yang terakhir. Ya, bab yang ke-26 di kitab Dua Hari Raya ini, kata Imam Al-Bukhari, babu as-salati qabla al-idi wa ba'daha. Bab salat sebelum Id dan setelahnya. Maksudnya salat apa? Sunnah. Ya, qabliyah atau ba'diyah. Ya. Wa qala Abu al-Mu'alla, sami'tu Sa'idan an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma kariha as-salata qabla al-Id. Abu al-Mu'alla mendengar Sa'id, ya, menyampaikan dari Abba, dari menceritakan tentang Abbas, Abdullah bin Abbas, bahwa beliau tidak menyukai salat sebelum Id. Maksudnya tidak menyukai adanya salat sebelum salat hari raya. Berarti tidak ada, menurut pendapat Ibnu Abbas, tidak ada salat. Tidak ada salat sebelum salat Id. Ada satu hadis di bawah bab ini. Ya, hadis 989. Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abu al-Walid qala haddatsana Syu'bah qala haddatsani Adi ibn Thabit qala sami'tu Sa'id ibn Jubair, ya, an ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja yawmal fitr fa shalla rak'atayn lam yusalli qablaha wala ba'daha wa ma'ahu Bilal. Ya, inilah alasan Ibnu Abbas tidak menyukai adanya salat sebelum hari raya dengan hadis ini, bahwa Abdullah bin Abbas menceritakan bahwa Nabi SAW keluar di hari raya Idul Fitri, lalu beliau hanya salat 2 rakaat saja. Keluar dari rumah untuk salat Idul Fitri dan dia hanya salat 2 rakaat saja. Lam yusalli qablaha, dia tidak melakukan salat sebelum 2 rakaat tadi, dan juga tidak melakukan salat setelah 2 rakaat tersebut. Hanya 2 rakaat saja yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ketika itu beliau keluar bersama Bilal. Ya, bersama Bilal. Ini menunjukkan bahwa Ibnu Abbas sangat menguasai hadis ini, sehingga sampai Bilal yang menemani Nabi pun dia ceritakan. Ya. Dia ceritakan. Nah, Bilal bersama Nabi keluar dari rumahnya sampai di masjid, dan di sana Nabi SAW hanya melakukan sholat 2 rakaat tidak lebih. Tidak lebih. Tidak ada salat lain. Kalau seandainya ada salat yang lain, maka Abdullah bin Abbas akan menceritakan dia salat setelahnya 2 rakaat, sebelumnya 2 rakaat. Berarti berapa? 6 rakaat. Di sini dia hanya mengatakan shalla rak'atain. Dia hanya salat 2 rakaat saja, yaitu salat apa? Salat Id. Tidak ada salat tambahan. Inilah hadis satu-satunya, dan memang tuntunannya seperti itu. Andai kata ada, maka tentu para sahabat akan menukilkan. Kalau kebersamaan Bilal saja mereka ceritakan, kebersamaan Bilal dengan Nabi mereka ceritakan, tidak akan mungkin mereka menutupi sholatnya Nabi. Ya. Nabi sholat berapa rakaat, tidak akan mungkin mereka tutupi. Hanya 2 rakaat saja, atau lebih, tambah kalau Nabi 2 rakaat sebelumnya. Sementara Bilal bersama Nabi saja mereka ceritakan. Tidak ada tuntun, tidak ada konsekuensi hukum apa-apa kebersamaan Bilal dengan Nabi, tapi mereka ceritakan. Ya, mustahil mereka menutupi Nabi sholat sebelumnya. Mustahil juga mereka menutupi dan tidak mengabarkan bahwa Nabi sholat 2 rakaat setelahnya. Kalau Bilal bersama Nabi saja mereka ceritakan dan tidak ada konsekuensi ibadah apa-apa, tentu yang inti ibadahnya tentu akan mereka ceritakan lebih utama. Lebih mereka ceritakan, lebih menuntut untuk mereka ceritakan. Bilal bersama Nabi saja keluar mereka ceritakan dan tidak ada ibadah tertentu. Apakah setiap orang, setiap pemimpin, setiap imam harus ditemani? Tidak mesti. Ya. Tetapi di saat itu Bilal bersama Nabi, diceritakan oleh Abdullah bin Abbas, tidak akan mungkin dia tidak menceritakan Nabi sholat sebelum sholat Id. Ya. Tidak akan mungkin beliau tidak menceritakan Nabi sholat setelah sholat Id. Justru dia mengatakan fasalla rak'atayni, bahkan beliau tegaskan lam yusalli qablaha wala ba'da. Beliau tidak sholat sebelumnya dan tidak sholat setelahnya. Nah, ini yang menjadi sebuah ketegasan dalam masalah tuntunan sholat. Dan kita harus tahu bahwa sholatnya Nabi di lapangan. Di lapangan, bukan tempat sholat 5 waktu. Dia sholat di situ hanya beberapa kali saja dalam setahun. Bisa jadi 2 kali, bisa jadi lebih dari itu. 2 kalinya adalah sholat Id, Al-Fitri dan Al-Adha. Bisa jadi sholat Istisqa. Ya. Nabi SAW juga sholat di lapangan, sholat meminta hujan. Dan bahkan sholat gerhana juga Nabi sholat di lapangan. Ya. Gerhana Nabi SAW juga sholat di lapangan, gerhana matahari di zamannya. Ya. Tetapi tidak seperti masjid yang dibangun. Nabi SAW membangun masjid yang ada pintunya, ya, ada dindingnya, ada atapnya. Dan di situ Nabi sholat 5 waktu. Tentu hukumnya tidak akan sama. Walaupun Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala di sini menyatakan bahwa lapangan sholat Id itu juga mengambil hukum masjid. Alasan beliau rahimahullahu taala adalah Nabi SAW tidak memerintahkan para wanita yang haid untuk berbaur bersama orang-orang yang sholat. Wallahu a'lam, bisa jadi alasannya adalah berbaurnya mereka tentu akan mengkhawatirkan terkena oleh najis, bukan karena tempatnya. Ya, bukan karena tempatnya. Dan beliau juga di sini mengatakan bahwa Nabi SAW memerintahkan para wanita haid untuk memisahkan diri karena hukum tempat sholat itu adalah hukum masjid. Ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala seperti yang ada di buku kita ini. Ya. Nah, ini di akhir sekali halaman 44 justru beliau mengatakan, tapi boleh saja kita katakan ini sebelumnya. Meskipun demikian, kita katakan bahwa seandainya seseorang datang ke musalla, maksudnya tempat sholat Id pada hari raya, lalu dia duduk dan tidak melakukan sholat sunnah, maka kita tidak akan mengingkarinya. Karena beliau berpendapat sholat sunnah tahiyatul masjid, ya, bukan sholat qabliyah, tapi sholat tahiyatul masjid. Sebab permasalahan ini diperselisihkan oleh para ulama tentang masalah tempat itu apakah terhukum masjid atau tidak. Beliau berpendapat terhukum masjid dengan alasan tadi para wanita haid tidak boleh berbaur. Kemudian di antara mereka ada yang berpendapat bahwa sholat sunat ketika itu dianjurkan. Ya, maksudnya bukan qabliyah tetapi tahiyatul masjid. Dan di antara mereka ada yang berpendapat tidak dianjurkan karena memang bukan masjid. Ya, bukan masjid. Kata beliau, ini perkataan pendapat beliau, tapi boleh saja kita katakan bahwa yang paling afdal adalah melakukan sholat sunat ketika itu, masuk ke tempat sholat id di lapangan dan sholat sunat karena dia terhukum masjid menurut pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Walaupun kita tidak sependapat dengan beliau karena memang jelas ini lapangan dan di tempat itu juga ada makhluk-makhluk yang lain yang masuk ke, berada di sana, hewan-hewan berada di sana di luar waktu sholat. Ya, sementara masjid tidak dibenarkan. Walaupun awal-awal masjid Nabi SAW masuk, ya hewan-hewan akhirnya diupayakan untuk tidak masuk lagi. Ya, ya, tetapi tetap saja berbeda. Di sana tidak ada dindingnya. Ya, dan tidak ada pintu-pintunya, masuk dari arah mana saja, lapangan terbuka, tentu sangat sempit ya, atau sangat susah untuk menjadikan dia sehukum atau sama hukumnya dengan masjid. Ya, adapun tentang para wanita haid, tidak dibenarkan untuk berbaur bersama orang-orang yang sholat, mungkin alasannya yang lain. Ketika itu kan tidak ada pembalut, susah untuk mendapatkan pembalut kecuali kain-kain saja, sehingga dikhawatirkan untuk tidak atau untuk mengotori tempat sholat orang-orang yang sholat id. Ya, itulah ma'asyal muslimin wal muslimat, bab yang ke-26, bahwa tidak ada sholat sebelum sholat id dan setelahnya, maksudnya rawatib, tidak ada salat qobliyah dan juga tidak ada salat ba'diyah id. Yang salat qobliyah ba'diyah ini adalah salat fardu. Ya, salat 5 waktu sehari semalam, salat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Ada rawatibnya walaupun yang 12 rakaatnya salat asar tidak ada. Yang masuk dalam 12 rakaat sehari semalam salat asar tidak ada. Baik itu qobliyah apalagi ba'diyah. Yang ada subuh, zuhur, maghrib dan isya. Subuh qabliyah, zuhur qabliyah dan ba'diyah, maghrib dan isya ba'diyah saja. Ba'diyah saja. Bukan berarti yang lain tidak ada. Ya. Qabliyah maghrib ada, qabliyah isya pun ada, dan bahkan qabliyah asar pun ada. Qabliyah asar ada dan bahkan dianjurkan oleh Nabi SAW. Semoga Allah merahmati orang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Rahimallah man salla arba'an qabla al-asri. Kemudian sebelum salat maghrib Nabi mengatakan sallu qabla al-maghribi, salatlah kalian sebelum maghrib. 3 kali diulang oleh Nabi SAW. Kemudian terakhir dia mengatakan liman syaa, siapa yang mau. Ya, ini juga termasuk salat sunat yang menggandengi salat-salat fardu. Adapun salat sunat id tidak ada qabliyah dan juga tidak ada ba'diyah. Yang diperselisihkan oleh para ulama apa tadi? Tahiyatul masjid, orang yang datang ke tempat sholat di lapangan, apakah dia langsung duduk karena tidak ada tahiyatul masjid, atau dia sholat 2 rakaat sebagai tahiyatul masjid? Ini diperselisihkan oleh para ulama. Syekh Al-Utsaimin merajihkan dan bahkan mengatakan lebih utama afdal tahiyatul masjid karena lapangan itu terhukum juga masjid, dan yang lainnya mengatakan tidak ada sholat tahiyatul masjid. Beliau sangat menekankan ya, yang sholat tidak mengingkari yang tidak sholat, yang tidak sholat juga tidak mengingkari yang sholat. Coba dilihat. Di sini di bahasa Arabnya ada. Nah ini, dia mengatakan begini. Amma allati laha sababun fa innaha mashru'ah. Adapun salat yang ada sebabnya seperti tahiyatul masjid maka disyariatkan. Kullama wujida sababuha, ketika setiap ada sebabnya maka salatnya disyariatkan. Wa bina'an ala dzalika, berdasarkan ini, Fa idza dakhala al-insanu musalla al-ain. Ini kata beliau ini, Syekh Al-Utsaimin. Apabila seseorang masuk ke tempat salat Id qabla an ya'ti al-imam, sebelum imam datang, fa innahu yusalli rak'atain. Sesungguhnya dia salat dua rakaat. Ini pendapat beliau. Li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ja'ala musalla al-Id masjidan. Karena Nabi SAW menjadikan musalla al-Id itu sebagai masjid. Dalilnya apa? Wa dalilu dzalika annahu man'a al-huyyadha min dukhulihi. Ia melarang orang-orang wanita-wanita yang haid untuk memasuki area tempat salat. Wa amarahunna an ya'tazilna al-musalla. Beliau memerintahkan wanita-wanita haid untuk memisahkan diri dari tempat salat. Yang kita inginkan dari ungkapan beliau adalah wa ma hadzal qaul. Nah, walaupun begini pendapat kita, kita mengatakan juga law annal insan jaa yaumal id wa jalasa wa lam yusalli fa innana la nunkir alaih. Andai seseorang masuk datang ya untuk salat Id kemudian dia duduk dan tidak salat, kita tidak akan mengingkari. Ya, tidak akan mengingkari. Li anna hadhihi mas'alatun khilafiyah. Karena ini permasalahan khilafiyah. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ini catatan yang sangat penting untuk kita ketahui. Yang mungkin kita melihat di lapangan itu nanti ada yang salat ya, beralasan dengan pendapat Syekh Al-Utsaimin ini, maka tidak boleh diingkari. Yang salat pun tidak mengingkari yang tidak salat. Bila mana salat Idnya di masjid, sepakat jadinya. Bila mana salat Idnya di masjid, jangan sampai langsung duduk karena ini masjid. Nasnya jelas, hadisnya sahih. Barang siapa yang masuk masjid kemudian dia hendak duduk, maka salat dia dua rakaat. Itu dalilnya, wajib. Sebagian ulama mewajibkan malah. Menyatakan bahwa tahiyatul masjid itu wajib. Walaupun sebagian yang lain mengatakan sunnah muakkadah. Tetapi ini sepakat semuanya, tidak ada perbedaan. Yang salat ya, di mana salat Idnya dilakukan di masjid, maka salat tahiyatul masjidnya sangat ditekankan. Ya, wallahu alam. Ma'asyiral muslimin, dengan itu selesai kita dari Kitabul Aidain. Banyak pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan salat Id yang telah kita pelajari dari 26 bab ini, tetapi tentu saja di sana sini masih banyak hal-hal yang berkaitan dengan Idnya, baik itu salatnya, berhari rayanya, yang bisa kita tambahkan melalui buku-buku yang khusus. Ada buku-buku yang khusus seperti Ahkamul Idain, hukum-hukum seputar hari raya. Ya. Walaupun yang telah kita pelajari dari Sahih Bukhari ini sudah sebagian besarnya sudah kita pelajari, tinggal kita permantap lagi dengan mengulangnya. Dan hari ini tanggal berapa? 18. Apanya Rajabnya berapa? 18 Rajab. 1443 bertepatan dengan 16 Februari ya. 2022 selesai kita dari Kitabul Aidain ya. Insyaallah pada perjumpaan yang akan datang kita masuk ke Kitabul Witri. Kitabul Witri, kitab seputar salat witir. Ya, kitab seputar salat witir, wallahu alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan kita buka kesempatan untuk tanya jawab. Silakan. Ya. Syekh Al-Utsaimin memukilkan itu ya. Ada yang mengkiaskan memisahkan, membedakan jalan ini ke sholat-sholat yang lain, terutama sholat Jumat ini, karena mereka beralasan sholat Jumat, hari Jumat adalah hari raya juga, maka sebagaimana dituntun ketika hari raya Idul Fitri dan Adha untuk membedakan jalan, maka sholat Jumat juga demikian. Ada yang mengatakan bahkan sholat lima waktu, tetapi ini semuanya sangat jauh. Andai kata itu dilakukan oleh Nabi SAW, tentu lebih banyak dalilnya. Kenapa? Karena sholat Jumat ini per minggu, tidak akan mungkin para sahabat tidak mengetahuinya. Tetapi tidak ada satupun dalil. Ya, tidak ada satupun dalil Nabi SAW memisahkan atau membedakan jalan. Apalagi kalau yang berpendapat bahwa itu dituntun juga untuk dilakukan setiap pergi sholat lima waktu. Itu tentu lebih banyak lagi dalilnya, tetapi tidak ada sama sekali. Yang ada adalah sholat id saja, dan ini memang yang ditegaskan oleh Syekh Al-Utsaimin dan yang lainnya, bahwa memisahkan atau membedakan jalan berangkat dan jalan pulang dari sholat hanya khusus untuk sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Wallahu a'lam. Silakan. Ya, tadi saya sudah sangat tekankan ya, pembahasan ini pembahasan yang mubah. Abu Bakar ketika itu justru mengingkari. Berarti para sahabat memaklumi bahwa itu sebenarnya asalnya tidak benar, tidak dibolehkan. Kalau seandainya semua tahu bahwa itu dibolehkan, maka Abu Bakar tidak akan mengingkari. Ya. Nah, kemudian ketika Nabi SAW merekomendasi, membenarkan, menunjukkan itu boleh. Ya, ini hari raya, boleh. Ya, boleh. Dan setelah hadis bolehnya ini, tidak ada Abu Bakar atau Aisyah sendiri membawa yang lain untuk melakukannya. Membawa yang lain untuk melakukannya. Ya, saya pernah di rumah saya ada dua budak perempuan memainkan duf, semacam gendang tadi, dan ternyata Nabi membolehkan. Ayo kita main-main di hari raya berikutnya. Tidak ada. Ini menunjukkan hanya sekedar boleh. Dan bila mana memang kita membutuhkan dan ingin menegakkan syiar bergembira, silakan. Tapi ada batasnya, karena ini asalnya tidak dibenarkan. Hanya sebatas kelonggaran yang diberikan di hari raya karena hari gembira. Hari gembira. Makanya tadi saya berikan beberapa catatan. Yang pertama, jangan berlatih pula. Ya. Karena wanita-wanita tadi hanya sekedar memainkan yang terdengar olehnya enak itu saja. Tidak ada nada-nadanya. Tidak ada blok-bloknya, tidak ada not-notnya maksud saya. Tidak ada. Mereka hanya sekedar merasa ada enaknya, ya itu saja. Kemudian tidak. Yang kedua, tidak ada buat grup. Grup main duf untuk hari raya. Nanti ada yang mengundang, kemudian dibuatkan biayanya. Berikan biayanya. Ini semua sudah melebar yang tidak sampai ke sana. Dalil yang tadi diceritakan tidak sampai ke sana. Ya. Perkara kalau memang kita tidak punya duh, kita ambil saja maskom. Ya. Maskom. Kemudian pukul sendiri untuk bergembira. Ya. Pukul sendiri. Atau anak-anak kita disuruh. Yang penting mereka gembira dan kita juga gembira. Itu saja. Ya, itu saja. Wallahu a'lam. Azhari, di belakang dulu Pak, baru maju ke depan. Waalaikumsalam. Ya, itu kan untuk ustaz-ustaz. Ya, pertemuan ustaz-ustaz. Ya. Jamaah nanti ustaznya yang akan menyampaikan. Artinya bagaimana dia bersikap sebagai ustaz? Bagaimana dia berdakwah? Ya. Apalagi di zaman sekarang, waktu saat akhir-akhir ini sangat luar biasa. Ya, untuk berhati-hati berbicara. Kita ini negara hukum. Ya. Ada undang-undangnya. Nah, ini pelajaran penting bagi ustaz-ustaz. Dan jamaah pun juga demikian. Ustaz-ustaz nanti yang mengingatkan. Dan sekian kali kita terus mengingatkan. kita ini belajar agama untuk memperbaiki diri, bukan untuk menyerang orang. Bukan untuk menyerang orang, bukan untuk menampakkan kita ini siapa. Nah, kita bagaimana menjadi orang yang bertakwa, selamat di dunia dan di akhirat, itu saja. Pengajian-pengajian kita untuk memperbaiki yang memperbaiki dan mengarahkan umat untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu saja. Ya. Dan dia pertemuannya satu hari penuh. Saya termasuk salah satu pembicara dan melelahkan. Ya, melelahkan sekali. Insyaallah kesimpulannya akan di apa, dan sebenarnya isinya sama apa yang selama ini kita sampaikan. Apa yang selama ini sampaikan dan itu disampaikan dalam pertemuan-pertemuan para dai dan ustadz di Kota Pekanbaru ini. Ya. Kalau di sana satu tahun sekali, kalau kita di sini satu bulan sekali malah. Satu bulan sekali. Ya. Untuk merekat hati karena memang mudah berpecah. Makanya salah satu pernyataan salah seorang ustadz kita di sana, karena tujuannya kan merajut ukhuwah. Dia mengatakan merajut itu mudah, tetapi lebih mudah lagi untuk mengoyakkan. Ya. Merobeknya lebih mudah daripada merajut. Untuk merobek persaudaraan kita sangat mudah. Sangat mudah. Ini yang harus kita jaga. Dan bukan hanya di antara para dai, di antara semua kaum muslimin. Karena tuntutan untuk mempertautkan ukhuwah ini semua. Al-muslimu akhul muslim. Bukan al-ustad akhul ustad. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu saudara muslim yang lain. Siapapun kaum musliminnya. Dia harus merajut. Jangan sampai, ini salah satu ungkapan dari ustad kita, Ustaz Firanda. Walaupun dalam keadaan membantah. Tapi ketika membantah itu harus ada cinta. Itu yang diterapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, salah satu contoh ketika orang yang sangat membencinya. Orang-orang yang sangat membenci dari yang memusuhinya sangat luar biasa. Ketika meninggal dunia, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah justru menampakkan kecintaan yang sebenarnya. Ibnu Qayyim menyampaikan berita meninggalnya orang ini, musuh yang memusuhi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini dengan gembira. Tapi justru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bersedih. Dan bahkan datang melayat dan menyatakan kepada anak-anak orang yang tersebut, mengatakan saya ganti orang tua kalian. Nah, ini yang harus dicontoh oleh para dai. Bukan konfrontasi, tetapi menyebarkan kebaikan. Inilah dakwah yang sebenarnya. Itu sebagai salah satu intinya ya. Dan untuk memperkecil, ya untuk memperkecil, karena yang memusuhi kebenaran ini banyak sekali. Ya, semenjak para nabi dulu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau mereka saja yang sudah benar cara dakwahnya direkomendasi oleh Allah. Allah merekomendasi mereka atau tidak? Kenapa Allah? Apa tandanya Allah merekomendasi? Allah memilih. Allah mengatakan mereka al-mustafainal akhyar. Orang-orang pilihan dan terbaik. Mereka dimusuhi, sementara mereka orang yang paling sempurna dalam menyampaikan. Orang yang paling sempurna dalam menyampaikan tutur kata yang tidak menyalahi. Tapi mereka tidak dimusuhi. Ya. Apalagi kita yang tentu masih belajar, masih perbaikan-perbaikan, pendewasaan-pendewasaan. Awalnya ketika umur masih muda, semangat luar biasa. Tapi dengan berjalannya waktu, terjadi perubahan-perubahan. Ini yang diakui oleh sebagian ustaz kita. Yang sangat menyentuh ustaz kita, Ustaz Firanda. Dia mengatakan demikian. Ya. Bahwa ketika dulu bersemangat-semangat, ya. Kemudian kasus-kasus yang membuat dia menyatakan, oh saya tidak bisa dinasihati juga oleh masyayikh, oleh guru-guru, oleh ulama-ulama. Ya, makanya terus tidak putus dari berhubungan dengan ahli ilmu ini sebagai salah satu sarana untuk tidak lepas kontrol dan tetap berjalan di atas jalan. Saya rasa apa yang diperbincangkan di sana itu sudah disampaikan ke jamaah. Kemudian yang paling kita tekankan, yang bermain di dunia media. Ya, di media sosial berhati-hati memotong-motong kajian para ustaz. Ya. Memotong-motong kajian dan memberikan judul-judul. Memberikan judul. Dia potong kemudian buat judul sendiri. Seakan-akan ustaz itu yang memberikannya. Dan judulnya sangat luar biasa. Kadang disandingkan pulan versus pulan. Padahal tidak ada sama sekali itu. Ini semangatnya para orang-orang yang punya keahlian dalam IT ya. Kemudian berupaya untuk merasa itu adalah dakwah, ternyata kerusakan lebih banyak daripada kebaikan yang dimunculkan. Ini juga kita ingatkan para jamaah, itu belajar sajalah. Ambil manfaat untuk diri sendiri. Kalau bisa untuk disebarkan, yang pertama keluarga kita. Ya, keluarga kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita yang kita yang perlu utamakan dan prioritaskan. Adapun yang lain sudah ada yang mengurusinya. Sudah ada. Orang-orang yang berkompeten dalam hal ini, yang paham agama, yang ketika memotong-motong itu dia paham dari batasnya dan ujungnya dia tahu sampai di mana berakhir keinginan apa yang disampaikan oleh ustaz itu, kemudian masuk ke tema yang lain, pembahasan yang lain, dia tahu dan dia duduk di majelis ilmu terus, sementara kita hanya di rumah saja. Di rumah saja, dan bahkan mungkin orang yang motong-motong itu tidak hadir di kajian. Ya. Nah, ini yang perlu kita tekankan sekali, karena ini tidak memperbaiki dan tidak memberikan maslahat sama sekali. Kalau ingin pengajian, hadir di pengajian. Ya. Dan kita disuruh berdakwah bukan untuk semua. Ya. Untuk siapa yang kita bisa, yang kita wajib untuk menyampaikan, terutama ku anfusakum wa ahlikum nar. Ini juga kita ingatkan. Ini sebagian ya. Ya, sebagian, dan sebenarnya sekali lagi bahwa yang diperbincangkan adalah apa yang selama ini disampaikan kepada jemaah. Wallahu a'lam. Ya, itulah kajian kasusnya satu hari raya. Ya, satu hari raya. Ya, tidak ada penjelasan setiap hari raya. Makanya tadi kita berikan catatan-catatan, kita garis bawahi agar jangan disalahpahami. Dan kita tidak jumpakan di rumah Hafsah ada seperti itu. Aisyah dengan Hafsah kan terpaut umur yang berbeda. Aisyah ketika itu masih anak-anak. Mungkin keinginan untuk seperti itu ada. Seperti Nabi SAW menyuruhnya untuk menonton latihan senjata tadi di depan masjid. Sementara istri yang lain Nabi tidak membawanya karena faktor usia. Itu yang pertama. Faktor usia. Makanya dia tidak seluas yang dipahami oleh sebagian kaum muslimin sekarang ini, sehingga mereka membuat grup itu untuk memeriahkan hari raya, kemudian belajar pula, kemudian dianggap itu sebagai sunnah yang dianjurkan. Padahal kasusnya kasus seperti itu hanya beberapa kali saja, dan minimalnya adalah untuk salah satu dari bahagian yang mubah untuk kita lakukan di hari raya. Ya, waktu yang lain tidak dibenarkan, tapi di hari raya karena hari gembira boleh. Hal yang awalnya tidak dibenarkan, sekedarnya saja, dan alatnya pun tidak luas, alatnya tidak terbuka lebar begitu saja, alatnya hanya khusus benda tadi yang memunculkan sedikit nada, ya itu saja. Dan ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa ini bukanlah suatu sunnah yang para sahabat saling menganjurkan untuk melakukannya. Wallahu a'lam. Silakan. Ya. Yang pertama yang selalu saya katakan, jangan sampai masbuk. Ya. Jangan sampai masbuk. Ya. Jangan sampai masbuk. Kita kalau masalah ini kita selalu berpikiran ekonomis ya. Ya. Kalau yang kebaikan kenapa mesti di belakang kita? Untuk kebaikan kenapa mesti di belakang? Takbir itu bukan kata-kata biasa. Allahu Akbar itu bukan kata-kata biasa. Dia kalimat yang luar biasa. Di antara rahasianya, 94 kali setiap hari dan malam kita disyariatkan untuk mengumandangkannya. Allahu Akbar. Makanya dia bukan kata-kata biasa. Kenapa kita mesti menganggap biasa, luput takbir tambahan itu biasa? Enggak, kita harus ada di sana ketika imam mulai takbiratul ihram, kemudian takbir tambahan kita harus lakukan, karena dia bukan kata biasa. Dia salah satu kalimat yang zikir yang luar biasa. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Setiap selesai salat kita 33 kali disuruh mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar. Maka jangan sampai kita luput. Jangan sampai luput. Kalau kita tahu kandungan dan makna kalimat takbir yang menggemparkan, membuat hati orang-orang yang tidak beriman bergetar takut, ya. Ketika terdengar orang yang beriman mengucapkan takbir, ini luar biasa. Ini yang harus kita upayakan. Andai kata memang ada halangan, maka kita misalnya luput dari kita bahkan Al-Fatihahnya, kita tetap takbir. Ini takbir yang pertama itu takbir apa? Takbiratul ihram yang harus mau tidak mau kita lakukan, karena itu syarat sahnya salat. Allahu Akbar. Adapun tambahan sudah luput, karena tambahan ini mengikuti takbirnya imam. Kalau takbiratul ihram itu takbir semua. Kalau takbir tambahan itu takbir tambahan mengikuti imam. Kalau sudah tidak, sudah lewat waktunya dan bahkan salat bacaan Al-Fatihahnya pun sudah lewat, maka kita tidak dituntun untuk melakukan takbir tambahan tadi. Cukup dengan takbir yang merupakan syarat sahnya salat, yaitu takbir pertama atau takbiratul ihram. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau kita memang ingin melakukan, ya waktunya bisa jadi sama, ya, karena kan syiar masing-masing, amalan masing-masing. Karena kita tidak merasa memang tidak bisa bersama kaum muslimin, dan kita merasa tidak sholat itu rasanya tidak berhari raya, karena itu salah satu syiar yang utama. Maka sholat walaupun sama waktunya dengan pelaksanaan sholat di lapangan, ya. Kalau kita memang yakin tidak akan bisa seperti di opname rumah sakit. Kalau orang yang terlambat tentu setelah. Ya. Tapi kalau orang yang tidak bisa, maka dilakukan meskipun di waktu yang sama dengan yang dilakukan oleh kaum muslim di lapangan. Wallahu a'lam. Ya, cukup? Silakan. Salat Id. Bertepatan dengan hari Jumat. Oh, mungkin ini pembahasan yang tidak ada di Kitabul Idah ini, ya. Ketika ini di kitab yang lain, ya, kita ketika jatuh hari Id di hari Jumat. Ya. Tidak ada selama sebanyak 26 bab yang telah kita pelajari, saya rasa tidak kita temukan bab yang khusus ini. Ya. Bila jatuh hari Id di hari Jumat, maka melakukan salah satu dari sholat ini sudah cukup untuk yang lain. Tetapi tentu sholat yang pertama waktunya adalah sholat Id. Kalau yang sudah sholat Id, apakah mesti melakukan sholat Jumat? Ini yang khilaf para ulama. Khilaf para ulama ada yang mengatakan bagi individu kaum muslimin, selain dari penguasa, selain dari pemimpin atau yang bertugas sebagai pengurus masjid, itu tidak wajib untuk sholat Jumat. Ya. Kalau pemimpin jelas, karena harus syiar Jumatnya harus ada dan mereka wajib mengadakannya. Kemudian juga yang bertugas sebagai khatib, kalau dia sudah terdaftar dalam jadwal dia sebagai khatib hari itu, maka dia wajib sholat Jumat. Wajib sholat Jumat. Begitu juga imamnya, begitu juga pengurus masjid yang mengurusi masjidnya. Kalau pengurus masjid menutup pintu masjid, berdosa dia. Ya. Fatwa para ulama. Fatwa para ulama. Ya. Apakah pernah di zaman Nabi jatuh hari raya Idul Adha itu di hari Jumat? Nah, ini yang perlu kita cari dalilnya. Yang saya ingat sekarang tidak ada, ya. Tidak ada. Dan tugas Pak Junaidi untuk mencari dalilnya. cari hadisnya, apa pernah di zaman Nabi hari id itu jatuh pada hari Jumat. Kalau memang ada, tentu dalilnya nas ya, dan nasnya itu untuk pemimpin saja ya. Kalau Nabi menyatakan Nabi salat, itu sesuai dengan fatwa para ulama bahwa kalau itu pemimpin wajib, karena ini syiah. Adapun manasakat biasa dianjurkan, hukumnya sunnah. Yang merasa tidak berangkat, dia tidak berdosa, tapi dia harus salat zuhur. Ya, salat zuhur. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.